Pada waktu yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang berkenan tentang nawahis sholat, hal-hal yang terlarang di dalam sholat. Tapi kita belum menyelesaikan atau membacakan syairnya. Kita baca dulu, kemudian kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang sholat secara berjamaah dan imamah. Berkata al-muallif rahimahullah, hakum nawahiya lissolati tanakkarat sadlun wa sablun naqratul ghirbani. Ambillah ini untukmu hal-hal yang terlarang di dalam sholat dan itu mungkar, seperti sadlun. Apa itu sadl ya akhi? Menutupi, yani melilitkan apa kain tersebut dari dalam keadaan kedua tangannya itu berada di dalam pakaian dan tidak keluar. Sablun, apa itu sablun Arsyad? Musbil. Naqratul ghirban yaitu apa? Mematuk seperti munggagak, yakni tidak tumakninah. Kafun li sya'rin thumma thawbin rafuna basaran li a'la ghayatul khusrani. Menahan rambut, ya, mengikat rambut itu tidak diperbolehkan, dan kita telah sebutkan bahwa ini khusus laki-laki hukumnya. Kemudian pakaian, ya. Kemudian rafuna basaran, mengangkat pandangan ke atas. Ke langit, li'a'la, kepada tempat yang di atas. Ghayatul khusrani, ini adalah merupakan puncak kerugian. Wafamun yughatta thumma kashfuka atiqan iqa'u kalbin nazlatul bu'rani. Dan demikian pula mulut ditutup, tidak diperbolehkan menutup mulut. Ini hadis riwayat siapa ikhwan? Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan yang lainnya. Dan hadis ini sebagaimana kita sebutkan dahulu, hadis yang dhaif dalam sanadnya, ada perawi namanya Hasan bin Dakwan. Mana yang thiqah? Usain. Yang dhaif Hasan. Hasan itu dhaif. Ya, yang thiqah Husain bin Dzakwan al-muallim. Ya, thumma kashfuka atiqan, kemudian membuka bahu pundak. Nah, iqa'u kalbin, duduknya seperti duduk anjing. Nazlatul bu'rami, turun ke arah sujud seperti turunnya unta. Ini kita sudah sebutkan riwayatnya juga lemah. Thumma iftirashus sab'i lubsu muharramin wa talafutul aynani fir rawaghan. Kemudian iftirashus sab', yaitu seperti tidurnya atau beristirahatnya binatang buas. Yaitu seperti terbentangnya apa? Anjing, seperti duduknya anjing. Dan memakai pakaian diharamkan. Wa talafutul aynani fir rawaghani, dan menggerak-gerakkan, yakni menoleh-nolehkan kedua mata ke berbagai tempat. Ya. Dan kita telah sebutkan bahwa iltifat itu lebih luas daripada itu. Bukan hanya mata tapi kepala gerakan. Ada asalnya tidak diperbolehkan karena itu curian syaitan dari sholatnya seorang hamba, kecuali dalam beberapa hal yang memang itu hajat dan dibutuhkan. Man yafa'alin nahyal muharrama atimun lakin tasihu sholatuhu bibayani. Barang siapa yang melakukan hal yang terlarang yang diharamkan dalam sholat, maka dia berdosa tapi sholatnya sahih, dengan penjelasan. Ya, nah, inilah yang disebutkan oleh beliau dari syair yang menjelaskan tentang hal-hal yang terlarang di dalam sholat. Kemudian babul jama'ati wal imamah, bab tentang sholat jamaah dan imamah. Berkata al-muallif hafizahullah syarah, zakartu wujuba sholatil jama'ah, aku telah menyebutkan wajibnya hukum sholat secara berjama'ah. Wa huwa madhhabun dhahaba ilaihi al-imamu Ahmad, dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad. Wa riwayatun ani Syafi'i wa ta'ifatin, dan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i dan segolongan dari kalangan para ulama tentang hukum wajibnya sholat secara berjamaah, yakni sholat wajib. Wa qad waradat adillatun kathiratun bidzalik, dan telah datang dalil-dalil yang banyak yang berkenan tentang wajibnya sholat berjamaah. Minha diantaranya ma rawahu Ibnu Majah, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, min hadits Ibnu Abbas, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, datang dari sahabat yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida'a, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan, falam ya'tihi, lalu dia tidak mendatangi di mana panggilan itu dipanggil. Di mana dikumandangkan panggilan tersebut, yakni di masjid. Fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat bagi dia kecuali apabila ada udhur. Wa isnaduhu sahih, dan sanad hadis ini sahih. Naam, hadis ini hadis yang sahih, datang dari berbagai jalan. Bahkan ada satu sanad yang sanad itu jelas kesahihannya. Naam. Ya, jadi salat berjamaah yang rajih dari pendapat para ulama hukumnya adalah wajib. Ya. Yani fardu ain. Wajib atas setiap individu, bukan fardu kifayah. Bagi seorang sudah balig, laki-laki yang berakal, maka mereka itu diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala wajibnya salat secara berjamaah. Nah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apun sisa daripada itu insyaallah akan kita bacakan di pertemuan yang berikutnya.